Nandang tresno naliko ato cara esliramu rakuoso nrimo tresno liyo merko kutu nompo jejodoan wong tu. Pancen iki salahku, pangapuraku tulus atiku. Dadi pengiling cerita sing tak tulis liwat tembang asmorondono. Selawase pancen iki salahku, pangapuroku tulus atiku, dadi pengiling cerita sing tak tulis liwat tembang asmoro dono.